alamin. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fiqh Muyassar, yang pada pertemuan lalu kita telah sampai pada bab As-Siwak. Pada pertemuan yang kemarin kita telah sampai pada bab As-Siwak, dan kita telah membaca beberapa permasalahan sampai kita pada permasalahan yang ketiga, yaitu dengan apa kita bersiwak. Kata muallif, dengan menggunakan kayu yang lembut dan tidak berjatuhan, wala yajrah al-fam, dan juga siwak tersebut, kayu tersebut tidak melukai mulut. Ini adalah kayu yang dibuat untuk siwak, untuk bisa digunakan untuk bersiwak. Tentunya ada syarat-syaratnya, tidak setiap seluruh kayu bisa kita gunakan untuk siwak. Namun kayu tersebut harus lembut, tidak sampai memudaratkan mulut kita, dan juga tidak berjatuhan apa kuasnya, tidak berjatuhan rambut-rambut yang ada pada kayu itu. Kemudian muallif mengatakan, fa illam yakun indahu udun, jika dia tidak memiliki kayu siwak yang digunakan untuk bersiwak seperti hendak berwudu, maka boleh bagi dia untuk bersiwak dengan menggunakan jarinya, dengan menggunakan jarinya, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah melakukan hal tersebut, mensifati wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan jari. Kemudian sebagian ulama mengatakan, al-usbu' tahsulu bihi sunnah, usbu' bersiwak dengan menggunakan jari jika tidak memiliki kayu siwak itu kata para ulama, bersiwak dengan menggunakan jari itu sudah melakukan sunnah, tahsul bihi sunnah, sudah seperti melakukan sunnah, karena dia misalnya tidak memiliki siwak, dia bisanya menggunakan jari. Maka sebagian ulama mengatakan, famin babil aula al fursyah al asnan, dan juga lebih, maka lebih dari itu lagi, furusyatul asnan, sikat gigi itu insyaallah juga termasuk siwak jika kita tidak memiliki kayu siwak, maka sikat gigi itu bisa menggantikan siwak tersebut. Kemudian kita lanjutkan al-mas'alah ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahumullah ta'ala, fawaidus siwak, faedah dari bersiwak, apa faedahnya kita bersiwak. Wa min ahammiha ma warada fil haditsis sabiq, dan faedah yang paling utama, yaitu yang telah disebutkan pada hadis yang telah lalu, annahu mutahharatun lil fami fid dunya mardhatun lirabbi fil akhirah. Faedah siwak yang paling utama adalah bahwa siwak tersebut atau bersiwak itu mensucikan mulut di dunia, dan juga dia sebagai amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka siwak itu adalah amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia mensucikan, membersihkan mulut. Adapun di akhirah nanti, Allah subhanahu wa ta'ala, jika seseorang tersebut bersiwak dengan niat ikhlas karena Allah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan amalan ibadah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan siwak, yaitu merupakan sebab ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Fayambaghi lil muslim ayyata'ahad hadhihi sunnah. Kemudian muallif menghasung kepada kita semua, maka selayaknya, seharusnya bagi seorang muslim, ayyata'ahad hadhihi sunnah, ayyata'ahada, seharusnya bagi seorang muslim untuk menjaga sunnah ini, menjaga sunnah ini, yaitu bersiwak. Wala yatrukuha, dan janganlah dia meninggalkan siwak tersebut, janganlah dia meninggalkan bersiwak. Lima fiha min fawaidin azimah, karena di sana pada bersiwak itu terdapat faedah yang sangatlah banyak. Wa qad yamurru ala ba'dil muslimin, dan wa qad yamur, terkadang sebagian kaum muslimin itu melewati waktu yang sangat lama, muddatan minal waqt. Sebagian orang-orang muslim mereka melewati waktu yang sangat panjang, syahr wa syahrain, sebulan, dua bulan, dan seterusnya. Wahum lam yatasawwaku imma takasulan wa imma jahlan, dalam keadaan mereka itu tidak mau bersiwak, tidak bersiwak, tidak melakukan amalan sunnah ini karena malas atau jahil atau kurangnya ilmu pada dia atau jahilnya dia, sehingga dia tidak mau menggunakan siwak tersebut, padahal bersiwak merupakan amalan sunnah. Maka sebagian kaum muslimin mereka meninggalkan amalan ini, imma takasulan, imma dia takasul, bermalas-malasan, wa imma dia jahil, dia tidak tahu keutamaan siwak tersebut, sehingga dia tidak mengamalkan sunnah yang mulia ini. Kemudian muallif melanjutkan, wa haula'i qad fatahumul ajrul 'adzim wal fawaid al katsirah, maka mereka adalah orang-orang yang fatathum, telah meninggalkan ajr, pahala yang sangatlah besar dan keutamaan yang sangatlah banyak karena mereka tidak menggunakan siwak. Sebagian orang tidak pernah menggosok giginya, maka ini merupakan amalan yang tidak mulia, merupakan amalan yang kurang baik, karena tentu ini merupakan adhiyah, bisa mengganggu saudaranya jika dia tidak pernah membersihkan gigi dia, dan dia telah meninggalkan pahala yang besar dan faedah yang sangatlah banyak. Demikian kata muallif di sini, yang menghasung kita semua untuk melakukan amalan sunnah ini, yaitu bersiwak. Bisabab tarkihim hadhihi sunnata allati kana yuhafidhu alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mereka meninggalkan amalan ini yang padahal di situ terdapat pahala yang besar. Sebabnya mereka adalah meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang padahal dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga amalan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menjaga sunnah, yaitu ajaran beliau, yaitu bersiwak. Beliau sallallahu alaihi wasallam setiap hidupnya beliau bersiwak, sering bersiwak setiap mau sholat, dan juga waktu-waktu yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga amalan ini. Wa kada ya'mur biha ummatahu amra ijab, dan bahkan hampir-hampir Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan umatnya untuk bersiwak, laula khauful masyaqqah, kalau saja bukan karena takut memberatkan umatnya, maka tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mereka untuk bersiwak. Inilah keutamaan siwak yang disebutkan oleh muallif di sini, sangatlah penting bagi kita untuk bersiwak. Terdapat di situ pahala yang sangatlah besar, dan tentunya mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang dahulu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan amalan sunnah ini. Bahkan Rasul hampir-hampir beliau mewajibkan kepada umatnya untuk bersiwak. Dan sebagian orang di Arab sana, sebagian orang di sana, mereka tidak pernah bersiwak sama sekali. Bahkan sampai gigi mereka sangat kuning. Jarang mereka bersiwak. Jika antum pernah ke Yaman, itu giginya banyak orang-orang, orang-orang Yaman yang giginya sangat kuning sekali. Karena cara menggunakan siwak tidak pernah, bahkan dia tidak pernah menggunakan siwak dan juga sikat gigi, nggak pernah, nggak punya sikat gigi dan tidak punya siwak sampai giginya berubah warnanya. Demikian mereka maka telah meninggalkan amalan yang sangatlah besar yang disinggung oleh mu'alif di sini, yaitu pahala yang sangatlah besar dan faedah yang sangatlah banyak dalam bersiwak. Waqad dzakaru, kemudian kita lanjutkan, waqad dzakaru fawaida ukhra lis-siwak, minha annahu yuqawi al-asnan wa yashud al-litha wa yunqi as-saut wa yunshitu al-'abd. Dan juga di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, faedah bersiwak adalah di antaranya yuqawi al-asnan, bahwa bersiwak itu bisa menguatkan gigi-gigi. Dan juga wa yashuddu al-litha, dan juga menguatkan gusi, al-litha gusi. Wa yunqi as-saut, bahkan bisa membersihkan, menjernihkan suara. Bersiwak bisa menjernihkan suara. Wa yunshit al-'abd, dan juga bisa menjadikan seorang hamba itu menjadi lebih semangat dan lebih bugar. Ini yang disebutkan sebagian ulama faedah-faedah dari bersiwak, yaitu bisa menguatkan gigi, menguatkan gusi, dan menjernihkan suara, serta menjadikan seorang hamba semangat dalam kehidupan dia. Inilah permasalahan yang keempat, yaitu faedah atau keutamaan dalam bersiwak. Kemudian kita lanjutkan, kita masuk pada permasalahan al-khamisah, permasalahan yang kelima. Qala al-muallif al-mas'alatul khamisah, al-mas'alah, permasalahan yang kelima. Sunanul fitrah, perkara-perkara fitrah. Apa itu fitrah? Nanti muallif akan menjelaskan setelah ini. Wa tusamma aidan, sunanul fitrah ini juga dinamakan khisalul fitrah. Khisal al-fitrah, perangai fitrah. Sunan al-fitrah, yaitu perkara-perkara fitrah. Wa tusamma aidan khisal al-fitrah, juga dinamakan perangai fitrah. Kenapa dinamakan fitrah? Mu'allif menjelaskan, wa dzalika li'anna fa'ilaha yattasifu bil fitrati allati fatara Allahu an-nas 'alayha. Kenapa dinamakan sebagai fitrah? Karena orang yang melakukan sunnah-sunnah ini, yaitu fitrah tersebut, menunjukkan dia berada dalam kefitrahannya yang Allah subhanahu wa ta'ala fitrahkan kepada dia. Ini makna fitrah. Jadi di sana ada perkara-perkara fitrah. Apa makna fitrah? Yaitu fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh manusia. Allah berikan ke setiap bayi itu fitrah, kesucian atau fitrah yang Allah jadikan kepada kita semua. Kita semua memiliki fitrah. Dan tentunya orang yang melakukan amalan-amalan fitrah ini, dia menunjukkan berada di dalam kefitrahan yang Allah subhanahu wa ta'ala fitrahkan kepada dia. Ini makna fitrah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang akan disebutkan nanti, khamsun minal fitrah, lima dari fitrah. Apa makna fitrah? Para ulama berselisih dalam hadis ini, makna fitrah tersebut apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. yang dirajihkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Bahwa fitrah yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah as-sunnah, adalah sunnah. Jadi kata Rasulullah SAW, lima dari fitrah. Apa makna fitrah itu? Makna fitrah adalah as-sunnah, lima dari amalan sunnah. Itu maksudnya. Lima dari amalan-amalan yang disunnahkan. Fitrah adalah amalan yang disunnahkan. Akan tapi secara bahasa, makna fitrah itu adalah fitrah atau fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap yang lahir, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan masih fitrah, masih suci. Ini secara bahasa makna fitrah yaitu kesucian, tidak tahu apa-apa, tidak pernah, tidak termasuki apa-apa, masih fitrah, masih suci dia. Ini makna fitrah secara bahasa. Akan tetapi yang dimaksud dalam hadis khamsun minal fitrah, lima dari fitrah, yaitu yang dimaksud fitrah di sini adalah sunnah, lima dari amalan sunnah. Naam, kita lanjutkan. Wastahab wa dzalika li anna fa'ilaha yattasifu bil fitrati allati fatarallahu an-nasa 'alayha wastahabbaha lahum. Dinamakan fitrah karena orang yang melakukan sunnah-sunnah ini menunjukkan dia berada dalam kefitrahannya yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada dia. Wastahabbaha lahum, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah tersebut amalan-amalan yang sunnah. Liyakunu ala ahsanil hay'ah, agar umat Islam ini berada dalam keadaan yang sangat sempurna. Ahsanil hay'ah, keadaan yang sempurna. Wa akmal as-surah, artinya sama dan sempurna pula rupanya, dan sempurna pula surah, gambaran atau rupanya dia sempurna jika dia melakukan amalan-amalan sunnah ini, amalan fitrah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah. Ini dalil yang menunjukkan di sana ada berapa fitrah-fitrah yang disunnahkan kepada kita, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah, lima, ada lima perkara minal fitrah, dari perkara-perkara sunnah, dari amalan yang sunnah, lima perkara dari amalan yang sunnah. Apa lima perkara tersebut? Rasul menjelaskan al-istihdad. Al-istihdad yaitu mencukur bulu kemaluan, al-istihdad. Kemudian wal-khitan. Wal-khitan adalah sunat. Itu yang kedua. Wa qassus syarib. Kemudian fitrah atau sunnah yang ketiga adalah mencukur kumis. Mencukur kumis. Kemudian yang keempat, wa nadful ibid. Mencukur bulu ketiak. Wa taqlimul adhafir. Kemudian amalan fitrah yang kelima adalah memotong kuku. Inilah lima fitrah, lima sunnah dari sunnah-sunnah Islam yang sangat mulia, yang menganjurkan kepada umat kaum muslimin untuk berada dalam fitrahnya yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada dia. Jadi ada lima fitrah, lima amalan sunnah. Al-istihdad, wal-khitan, waqassus syarib, wa nadful ibid, wa taqlimul adhafir. Ini lima perkara sunnah yang Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk melakukannya. Karena yang dimaksud dari khamsun minal fitrah yaitu lima amalan, lima perkara yang termasuk dari amalan sunnah. Ini khamsun minal fitrah. Kemudian kita bahas fitrah yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis tadi. Qala al-awwal al-istihdad. Pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh muallif di sini, al-istihdad, yaitu apa itu al-istihdad? Wa huwa halqul 'anah. Halqul 'anah. Al-istihdad adalah halq, mencukur. Al-anah, apa itu al-anah? Mu'alif menjelaskan lagi, wahiyya asy'ar an-nabit hawlal farji, yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Ini al-anah, ini makna al-anah, yaitu rambut yang tumbuh hawlal farji, di sekitar kemaluan. Jadi makna istihdad adalah mencukur bulu kemaluan, itu makna al-istihdad. Summiya bidzalika listi'malil hadidah fihi wa hiya al-musa, dinamakan al-istihdad dari kata hadid. Dari kata hadid artinya besi atau benda yang tajam, itu hadid. Hadid adalah hadun, itu benda yang tajam. Dinamakan al-istihdad dari kata al-hadidah tersebut. Summiya, dinamakan istihdad itu dengan istihdad karena ketika kita mencukur al-anah, mencukur bulu tersebut, kita menggunakan benda yang tajam, yaitu musa seperti silet atau kerokan yang ada musanya, yang ada benda yang tajam, besi yang tajam, yaitu silet. Ini makna istihdad. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang sunnah yang pertama ini, yaitu sunnah al-istihdad. Qala al-afdal fihi al-halq, kata Imam An-Nawawi dalam syarah beliau, al-afdal fihi al-halq, yang lebih utama dalam permasalahan al-istihdad, dalam mencukur bulu kemaluan, itu dengan al-halq, yaitu al-halq itu mencukur habis ya, sampai terlihat kulitnya, itu nama al-halq. Al-halq yaitu menggundul. Kalau al-qas itu at-taksir, al-qas itu nama at-taksir. Kalau al-halq itu kerok sampai habis. Kalau al-qas itu at-taksir. Jadi kata Imam An-Nawawi, yang lebih utama dalam al-istihdad, dalam mencukur bulu kemaluan, yaitu dengan mencukurnya sampai habis. Wa yajuz, kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, li anna hadza ablagh fi tanzif, karena yang demikian ini lebih sempurna kebersihannya, lebih bersih. Kata Al-Imam An-Nawawi, lebih bersih, yaitu dengan mencukurnya. Wa yajuzu bil qas, kemudian An-Nawawi juga melanjutkan, wa yajuz, dan boleh dengan memotong. Al-qas yaitu memotong, dan boleh juga dengan memotong saja, tidak sampai mencukur sampai habis, akan tapi cukup dengan memotong ini juga boleh. Karena yang dimaksud adalah menghilangkan kotoran yang menempel di situ, yaitu dengan imma kita dengan mencukurnya sampai habis atau kita hanya memotongnya. Karena yang dimaksud adalah membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada bulu tersebut. Kemudian mu'alif melanjutkan, jadi yang lebih utama yaitu mencukur sampai habis. Wa fi izalatihi jamalun wa nadhafah, kata mu'alif, dan izalatihi yaitu menghilangkan bulu-bulu tersebut merupakan keindahan, jamalun wa nadhafah, dan kebersihan, dan merupakan kebersihan. Tentunya seorang yang banyak bulunya tentu banyak kotoran atau najis yang bisa sampai mengenai bulu-bulu tersebut. Maka dengan mencukurnya ini merupakan amalan yang sempurna dan kebersihan. Wa yumkin izalatuhu bighairil halq kal muzilat al musanna'ah, dan boleh membersihkan bulu tersebut dengan menggunakan halq, tanpa halq, tanpa mencukurnya sampai habis, akan tapi dengan mencukur saja, yaitu mencukur saja seperti dengan menggunakan alat-alat cukur yang ada pada zaman sekarang ini, yaitu tidak mengerok atau menghabiskannya, akan tapi cukup dengan alat cukur itu sudah merupakan amalan yang disunnahkan juga. Akan tetapi yang lebih utama, kata Imam Nawawi, yaitu dengan memotongnya sampai habis. Ini amalan sunnah yang pertama, yaitu al-istihdad. Al-istihdad merupakan sunnah yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Lihatlah begitu sempurnanya agama Islam sampai mengajarkan ke seluruh perkara yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Islam, agama Islam telah mengajarkannya, baik dukhul al-khala dan juga perkara-perkara yang kecil. Islam, agama Islam adalah agama yang sempurna. Telah diajarkan oleh Rasulullah SAW seluruh kebutuhan atau keperluan manusia, keperluan umatnya, Rasulullah SAW telah mengajarkan dalam agamanya, dalam syariat Islam. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian al-khitan, kemudian sunnah yang kedua. Tadi yang pertama al-istihdad, telah kita selesai dalam pembahasan al-istihdad. Kita lanjutkan al-khitan. Al-khitan yaitu sunat. Qala wa huwa izalatul jildah allati tughatta al-hashafah. Apa itu khitan? Yaitu izalatul jildah, menghilangkan atau memotong kulit, allati tughatta al-hashafah, yang menutupi al-hashafah yaitu kepala dzakar, kepala kemaluan. Itu ada kulit yang menutupi kepala kemaluan. Jadi khitan itu memotong kulit yang menutupi tersebut. Itu adalah khitan. Hatta tabruzal hasyafah, agar tampak, tidak tertutup lagi kepala kemaluannya. Al-hasyafah yaitu kepala zakar. Dipotong daging yang menutupi kepala zakar itu supaya tampak dan tidak tertutup. Wa hadza fi haqqiz zakar, ini sunat atau khitan yang berkaitan dengan laki-laki. Wa hadza fi haqqiz zakar, berkaitan dengan laki-laki, yaitu dengan menghilangkan, memotong apa, kulit yang menutupi kepala zakar. Ini untuk laki-laki. Ammal unsa, adapun sunat atau khitan untuk perempuan, faqat'u lahmatin zaidatin fawqa mahallil ilaj, maka sama juga seperti laki-laki yaitu, tapi bedanya motong lahm, motong kulit yang di atas, kulit yang lebih yang di atas al-ilaj, yaitu mahal al-ilaj, yaitu yang menutupi kemaluan juga. Waqila innaha tushbih urfuddik, adapun perempuan ini sebagian mengatakan daging itu seperti cengger ayam, urf ad-dik. Daging yang dipotong untuk sunat perempuan, daging yang dipotong itu seperti cengger ayam. Ini sunat untuk perempuan. Jadi ada sunat untuk laki-laki dan sunat juga disunahkan untuk perempuan. Jadi kalau perempuan tadi memotong kulit yang di atasnya al-ilaj, mahal al-ilaj, yang menutupi kemaluannya, dan juga diserupakan kulit yang menutupi kemaluan tersebut seperti jengger ayam, urf ad-dik, seperti jengger ayam. Wassahih annahu wajibun fi haqqir rijal, sunnatun fi haqqin nisa, dan hukum khitan ini, hukum khitan yang paling benar, karena di sana para ulama berselisih apa hukum khitan. Yang dirojihkan oleh muallif dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau merojihkan bahwa yang sahih hukum khitan tersebut, bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Jadi khitan itu sunat, wajib bagi laki-laki dan juga sunnah. Adapun perempuan maka sunnah, bukan wajib. Tapi yang wajib adalah untuk laki-laki. Untuk laki-laki wajib untuk rijal, adapun untuk perempuan maka sunnah hukumnya. Jadi untuk laki-laki wajib, adapun untuk perempuan sunnah. Kemudian kenapa dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Syekh Utsaimin menjawab, al-jawabu fir rijal lima fihi min maslahatin 'inda shalah. Jawabannya adalah karena laki-laki itu terdapat kemaslahatan ketika hendak melakukan salat. Seorang yang melakukan salat tentunya dia harus dalam keadaan thaharah, harus tidak ada najis yang mengenai badan dia. Maka jika seseorang itu belum sunat, dikhawatirkan atau kebanyakannya masih ada najis yang menempel di kulit yang belum disunat tersebut, kulit yang menutupi kepala zakarnya, seringnya demikian. Maka ketika seorang hendak melakukan sholat dalam keadaan yang seperti ini, dia telah sholat dalam keadaan di badan dia ada najis yang belum dibersihkan, yang belum suci dia. Maka dengan dipotong, dihilangkan kulit tersebut, maka ini merupakan amalan wajib. Amalan wajib karena di situ terdapat maslahat seseorang ketika hendak melakukan sholat, yaitu thaharah. Adapun jika dia tidak berkhitan, maka di situ dikhawatirkan atau kebanyakannya najis atau bekas-bekas kencingnya menempel di kulit yang menutupi zakar itu. Dan ini merupakan perbuatan yang haram karena najis yang menempel di kemaluannya ini juga tidak boleh. Seorang muslim hendaknya dia membersihkan seluruh najis yang menempel di tubuh dia. Dan salat, amalan salat merupakan amalan yang wajib bagi setiap manusia. Fasyartus salah at-taharah, karena syarat daripada salat itu adalah taharah. Syarat daripada salat taharah. Maka jika ada najis, wajib najis itu ditanggalkan dan dibersihkan. Wajib najis itu untuk dibersihkan. Maka dari sini bagi laki-laki diwajibkan untuk berkhitan, diwajibkan laki-laki untuk khitan. Jadi dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Adapun perempuan maka berbeda halnya dengan laki-laki, bukan karena itu illahnya, bukan karena itu. Perempuan hanya sekedar faedah, bukan mimbab izalatin najasah. Kalau laki-laki minbab izalatin najasah. Kalau sunat untuk laki-laki itu dalam rangka menghilangkan najis. Adapun untuk perempuan bukan untuk menghilangkan najis. Namun hanya saja untuk perempuan itu untuk yuqallil syahwataha, untuk mengurangi syahwat dia, mengurangi syahwat perempuan. Yaitu perempuan yang disunat tentunya dia akan lebih rendah syahwatnya dibanding perempuan yang tidak sunat. Nah, di sini mu'alif melanjutkan, wal hikmatu fi khitanir rajul, dan hikmah diwajibkannya khitan bagi laki-laki yaitu tathhiru dzakar minan najasah al muhtaqinah fil qulfah. Yaitu kenapa hikmah diwajibkan khitan tersebut untuk laki-laki? Karena dalam rangka membersihkan kemaluan dari najis al-muhtaqinah, yang masih sisa, yang masih menempel di kulit yang menutupi zakar itu. Dan juga di sana terdapat faedah-faedah yang banyak, kata mu'alif, wa fawaid kathirah. Dan juga tentunya khitan dalam ilmu kesehatan, terdapat di sana faedah yang sangat banyak. Seorang laki-laki yang dikhitan itu terdapat faedah yang sangatlah banyak. Jadi kenapa diwajibkan bagi laki-laki? Karena untuk menghilangkan najis yang masih sisa menempel di kulit yang ada di, yang menutupi kemaluannya, yang menutupi kepala kemaluan. Dan itu najis, jika ada bekas air kencing yang menempel kemudian dia sholat dalam keadaan seperti itu, tentunya ini merupakan sholat di atas, sholat dalam keadaan dia masih ada najis yang menempel dalam diri dia. Ini tidak boleh, ini haram hukumnya. Maka wajib untuk dihilangkan kulit tersebut. Amal mar'ah, adapun hikmah disunnahkannya khitan bagi mar'ah, bagi perempuan, fa innahu yuqallil min ghulmatiha, maka karena khitan bagi perempuan itu yuqallil, mengurangi ghulmatiha, mengurangi ghulmah. Apa ghulmah? Yaitu syiddati syahwatiha, yaitu mengurangi kuatnya syahwat perempuan, yaitu dengan disunat. Ini hukum sunnah bagi laki-laki, hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib, adapun untuk perempuan hukumnya sunnah. Karena apa tujuannya khitan untuk laki-laki? Yaitu untuk menghilangkan najis yang menempel di kemaluannya. Adapun disunnah, kenapa disunnahkan untuk perempuan? Karena mengurangi syahwat perempuan, karena mengurangi syahwat wanita. Di sini masih sisa sedikit pembahasan yang berkaitan dengan khitan. Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang akan datang, yaitu pembahasan waktu khitan, al-waqt fil khitan. Mungkin sampai di sini kajian kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.